Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Kita masih membahas tentang zahir nas yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Zahir yaitu makna yang tampak dari nas itu bagaimana? Dalam perkara ini ada tiga kelompok. Adapun kelompok yang pertama adalah yang menyatakan bahwa zahir nas itu adalah makna yang hakiki. Apabila disebutkan ayat-ayat sifat, maka maknanya adalah makna yang hakiki, yang sesuai dengan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi mereka tidak memberikan kaifiyah pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu alam bisawab. Mereka adalah para salaf rahimahumullah jami'an. Mereka bersepakat bahwa nas yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya itu hakiki dengan makna yang sebenarnya. Allah taala turun ya turun dengan sebenarnya. Allah memiliki wajah ya wajah sebenarnya. Memiliki tangan ya tangan sebenarnya. Akan tetapi bagaimana kaifiahnya? Mereka mengatakan wallahu alam bisawab bagaimana kaifiahnya. Tidak sama dengan makhluk. Kemudian kelompok yang kedua, nas-nas yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, makna zahir dari nas-nas yang menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah tasybih, adalah serupa. Serupa dengan sifatnya makhluk. Mereka adalah kelompok yang namanya musyabbihah. Adapun kelompok yang ketiga adalah mu'attilah. Kalau musyabbihah, mereka menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Dan mereka menetapkan semua sifat-sifat Allah, nama-nama ditetapkan, sifat-sifat ditetapkan, akan tetapi apa? Akan tetapi sifat-sifat tersebut sama dengan sifat-sifat makhluk. Adapun kelompok yang ketiga, mereka sama, yang pertama mereka musyabbihah terlebih dahulu. Kelompok yang ketiga mereka mentasbih menyerupakan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian apakah mereka tetap melakukan tasbih terus kemudian seperti itu? Tidak. Setelah melakukan tasbih menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk terus kemudian apa? Kemudian mereka menta'til. Kalau Allah Ta'ala memiliki sifat, maka Sama saja Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Kalau ditetapkan Allah memiliki tangan, maka menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau ditetapkan Allah memiliki wajah, maka sama dengan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Sehingga Allah tidak memiliki sifat. Ya. Itu apa? Kelompok Mu'tazilah. Kita belum selesai membahas kelompok yang kedua, yaitu kelompok Musyabbihah, yang menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk. Mereka ada di siapa? Yaitu di kalangan Rafidhah. Mereka dalam asma wa sifat, mereka kebanyakannya adalah Musyabbihah. Mereka memiliki syubhat. Syubhatnya adalah disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Fa in qala al-musyabbihu, apabila kelompok musyabbih ini berkata, ana la aqilu min nuzulillahi wa yadihi illa mithla ma lil makhluqi min dhalika. Aku tidak mengerti, tidaklah memahami dari turunnya Allah dan tangannya Allah kecuali turun dan tangan semisal dengan makhluk. Semisal dengan turun dan tangannya makhluk. Wallahu lam yukhatibna, dan Allah Ta'ala tidaklah mengajak bicara kita, mengajak bicara kepada kita, illa bima na'rifuhu wa na'qiluhu, kecuali dengan apa yang kita ketahui dan kita pahami. Ya, kenapa mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menyampaikan kepada kita kecuali dengan apa yang kita tahu, apa yang kita pahami, sehingga kita tidaklah memahami dari turunnya Allah, tangannya Allah, wajahnya Allah, ya kecuali turun, tangan, dan wajah sebagaimana makhluk. Karena Allah Ta'ala tidaklah mengajak bicara kepada kita kecuali dengan apa yang kita ketahui. Makhluk memiliki wajah, ya berarti Allah Ta'ala menyampaikan waya baka wajuhu rabbika, berarti wajah Allah Ta'ala ya seperti wajahnya makhluk, karena kita tahu bahasanya wajah ya wajah yang dimiliki oleh makhluk, berarti Allah Ta'ala sama seperti makhluk. Ya, itu musyabbihah, syubhat mereka. Maka juga demikian juga Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka ya pertamanya ya musyabbihah terlebih dahulu. Akan tapi bedanya apa? Bedanya kalau musyabbihah mereka menetapkan, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, terus kemudian mereka menetapkan sifat-sifat tersebut bahwa sifat-sifat Allah itu sama dengan sifatnya makhluk. Sudah. Tapi kalau Mu'tazilah, mereka awalnya musyabbihah terlebih dahulu. Mereka menyamakan. Allah Ta'ala memiliki tangan. Kalau dikatakan Allah Ta'ala memiliki tangan, ya berarti tangan seperti tangannya makhluk. Turun ya seperti turunnya makhluk. Wajah seperti wajahnya makhluk. Terus setelah itu apa? Setelah itu mereka menolak. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Sehingga Allah Ta'ala tidak memiliki seluruh sifat. Tidak memiliki sifat-sifat. Karena menurut mereka, menetapkan sifat itu menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, sehingga mereka sebelum menolak sifat, awalnya apa dulu? Awalnya menyerupakan terlebih dahulu. Ya, sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang mereka pahami itu adalah sama dengan sifat makhluk. Kalau begitu, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah tidak sama dengan makhluk, kalau begitu Allah Ta'ala tidak memiliki sifat. Kalau menetapkan sifat, sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, itu tarikhahnya musyab mu'attilah. Ya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Nusaimin rahimahullah taala, fa jawabuhu min salasati aujuhin. Maka jawaban terhadap syubhat ini dari tiga sisi. Ya. Jawabannya dari tiga poin. Yang pertama apa? Annalladzi khatabana bidzalika huwallazi qala an nafsihi laisa kamitslihi syai'un. Bahwa Allah yang mengajak bicara kepada kita dengan sifat-sifat itu. Dan Allah Ta'ala sendirilah yang mengucapkan tentang dirinya sendiri, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Ya. Allah Ta'ala mengkhabarkan bahasanya Allah memiliki sifat wajah, memiliki sifat al-yad, tangan, memiliki sifat al-qadam, kaki. Allah memiliki sifat al-nuzul, memiliki sifat al-sama' wal-basar, penglihatan, pendengaran, dan sebagainya dari sifat-sifat. Allah memberitakan tentang sifat al-asabi', jari-jemari. Allah Ta'ala memberitakan sifat-sifat tersebut, dan Rasulnya menyampaikan sifat-sifat itu. Itu Allah Ta'ala sendiri mengatakan bahasanya laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Ya. Maka kalau kita menerima apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan maknanya kita menyerupakan Allah dengan makhluk, enggak. Kita menerima Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat. Bukan maknanya kalau menerima bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki sifat berarti sama dengan makhluk. Tidak. Karena apa? Karena Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah Ta'ala itu mendengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala tinggi di atas arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan memiliki tangan, memiliki mata, memiliki saq, betis. Dan Allah Ta'ala mengatakan bahasa itu semuanya laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Dengannya. Ya. Maka wajib bagi kita untuk apa? Menetapkan seluruh sifat. Ya. Menetapkan seluruh sifat dengan apa? Tanpa menyerupakan sifat-sifat itu dengan sifat makhluk. Karena apa? Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga ayat itu harus diambil secara keseluruhan. Ya, kita mengambil ayat-ayat sifat. Semua yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran, semua yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam As-Sunnah, wajib bagi kita untuk menerimanya. Wajib bagi kita untuk membenarkannya. Dan juga kita juga mengambil apa yang diberitakan oleh Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Berarti kita menetapkan seluruh sifat itu tanpa apa? Menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ini adalah jalan yang benar. Ya, adapun ahlul ahwa, ahlul bid'ah, mereka mengikuti hawa nafsu. Ya, sehingga apa? Yang mereka lakukan, sehingga mereka menerima sebagian ayat dan menolak sebagian ayat-ayat yang lainnya. Mengambil satu ayat, laisa kamitsli syai'un, itu dipegang kuat-kuat. Terus setelah itu apa? Setelah itu menolak seluruh berita-berita tentang sifat-sifat yang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, maka dengan itu mereka telah mempertentangkan antara satu ayat dengan yang lainnya. Ya. Seolah-olah laisa kamitsli syai'un itu bertentangan dengan ayat-ayat nas-nas tentang sifat-sifat. Bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah, kemudian mereka mengatakan apa? Tidak ada tangan, karena laisa kamitsli syai'un. Padahal Allah Ta'ala sendiri yang mengkhabarkan. Tajri bi'ayunina, kapal Nuh itu berjalan dengan penglihatan mata kami. Kemudian mereka mengatakan apa? Tidak ada mata bagi Allah. Tidak ada sifat mata bagi Allah. Ya. Padahal yang mengatakan laisa kamitsli syai'un menetapkan sifat-sifat. Ya. Maka seluruh ayat itu harus dibenarkan. Menerima seluruh sifat-sifat dan mengatakan bahwa semua sifat-sifat itu tidak sama dengan makhluk. Adapun yang mereka lakukan adalah apa? Adalah mengambil sebagian ayat terus kemudian digunakan untuk menolak sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wa naha ibadahu ayyadribu lahul amsala wa ayyaj'alu aw yaj'alu lahu andadan, dan Allah melarang hambanya untuk memberikan persamaan lahu baginya dan membuatkan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Fala tadribu lillahi al-amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kalian membuat-buat permisalan contoh-contoh bagi Allah. Sungguhnya Allah itu tahu dan kalian tidak tahu. Ya, di sini maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala memberitakan tentang sifat-sifat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apa? Yang pertama tadi, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Dalam keadaan apa? Allah Ta'ala melarang kita untuk membuat persamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti Allah Ta'ala memiliki pendengaran, jangan disamakan dengan pendengarannya makhluk. Kalau mengatakan Allah memiliki pendengaran seperti pendengarannya makhluk, berarti membuatkan permisalan yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga membuat tandingan untuk Allah Ta'ala. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian membuat-buat tandingan untuk Allah Ta'ala dalam keadaan kalian tahu kalau Allah tidak memiliki tandingan. Ya. Kalau menetapkan Allah Ta'ala itu memiliki wajah, maka jangan dimisal-misalkan dengan wajahnya makhluk. Dan jangan membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah sifat ini. Kalau mengatakan rasanya wajah Allah itu sama dengan wajah makhluk, berarti membuat persamaan atau membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah sifat wajah. Kalau menyamakan turunnya Allah Ta'ala dengan turunnya makhluk, berarti membuat permisalan atau contoh yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah nuzul tangan, masalah turun. Kalau mengatakan tangannya Allah Ta'ala sama dengan tangan makhluk, jari jemari sama dengan jari jemari, maka apa ini? Membuat contoh yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tadribu lillahi al-amsal, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya, itu sisi yang pertama. Maka kalamuhu ta'ala kulluhu haqqun. Kalam Allah Ta'ala semuanya adalah hak. Berita-berita tentang sifat-sifat Allah Ta'ala itu hak. Dan laisa kamitsli syai'un itu adalah hak. Sehingga semua harus diambil. Ya, kalau mereka apa? Kalau mereka mengambil laisa kamitsli syai'un, kemudian ayat-ayat atau hadis tentang sifat ditolak. Ditolak. Maka itu apa? Sama saja dengan mengambil sebagian dan menolak yang lainnya. Ya. Taib. Ya. Kita sekarang masih membahas tentang musyabbihah. Berarti musyabbihah itu apa? Musyabbihah itu mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat itu disamakan dengan sifat-sifat makhluk. Ya, padahal ada ayat laisa kamitsli syai'un dan ada ayat fala tadribu lillahil amsal fala taj'alu lillahi andadan. Kita tadi penjelasannya arahnya kepada ta'til. Ya. Jadi ada kesalahan penjelasan tadi. Jadi maksudnya apa? Di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala membantah musyabbihah yang menyamakan sifat Allah taala dengan sifat makhluk. Ya, mereka menetapkan sifat akan tetapi sifat itu semuanya itu sama dengan sifatnya makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang sifat-sifatnya dalam keadaan Allah taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Ya fala tadribu lillahil amsal fala taj'alu lillahi andadan. Ya berarti di sini kita harus menetapkan sifat-sifat bagi Allah taala tanpa menyamakan Allah taala dengan makhluk. Kalau musyabbihah bagaimana? Musyabbihah mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tapi mereka tidak mengambil ayat, tidak menerima ayat laisa kamitsli syai'un, mereka tidak mengamalkan ayat fala tadribu lillahil amsal, tidak mengamalkan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, sehingga mereka meyakini bahwa sifat-sifat Allah taala semuanya itu sama dengan sifat-sifat makhluk karena mereka memiliki syubhat. Apa itu tadi syubhatnya? Yaitu Allah Ta'ala tidaklah mengajak bicara kecuali dengan apa yang kita ketahui. Dengan yang kita pahami. Sehingga sifat-sifat itu sebagaimana sesuai dengan apa yang kita pahami. Ya, ya tangan ya seperti tangannya makhluk. Mata ya seperti matanya makhluk. Penglihatan, pendengaran seperti pendengaran dan penglihatan makhluk. Ya, dan sebagainya dari sifat-sifat. Ini bantahan yang pertama. Kemudian saniha yang kedua dari tiga sisi ayyuqala lahu dikatakan kepadanya alasta ta'qil tidakkah kamu paham bahwa Allah Ta'ala itu memiliki zat yang tidak sama dengan semua zat. Maka dia akan menjawab bala tentu. Iya, memang Allah Subhanahu wa taala itu memiliki zat dan zat Allah taala itu tidak sama dengan semua zat, yaitu zatnya makhluk. Ya pasti mengatakan tentu. Maka dikatakan fa yuqalu fal ta'qil. Maka katakan kepadanya, hendaklah engkau memahami. Berarti Allah taala itu lahu sifatun la tushbu sifat. Tidak menyerupai semua sifat-sifat. Kalau Allah Ta'ala itu memiliki zat yang tidak sama dengan zatnya makhluk, maka kamu harus tahu, harus paham. Berarti sifat-sifat itu juga tidak sama dengan semua sifat. Karena beda zat berarti sifatnya juga beda. Ya. Maka kalau menerima bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki zat yang tidak sama dengan semua zat, ya berarti kamu harus menerima bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki sifat yang tidak serupa dengan semua sifat, tidak sama dengan sifat-sifatnya makhluk. Harus begitu. Ya, jangan menyerupakan. Ya. Fa innal qawla fis sifat, maka sesungguhnya perkataan dalam masalah sifat-sifat itu kal qawli fis dzat, seperti perkataan pembahasan pada dzat. Karena sifat itu tidak terpisah dari dzat. Maka pembahasan tentang masalah sifat itu sebagaimana pembahasan pada zat. Kalau membahas tentang sifatnya makhluk, maka sifat itu ya sesuai dengan zatnya makhluk. Kalau membicarakan tentang sifatnya Allah, maka sifat Allah itu ya sesuai dengan zatnya Allah. Ya karena kita tidak tahu, tidak melihat bagaimana zatnya Allah, berarti bagaimana sifat Allah? Wallahu a'lam bishawab. Kita katakan sifat seluruh sifat Allah Ta'ala itu ya sesuai dengan zat Allah. Bagaimananya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau makhluk zatnya sebagaimana yang kita tahu, maka sifatnya ya sesuai dengan zat dia. Tangannya makhluk ya seperti itu, sesuai dengan tubuhnya. Kepalanya makhluk ya sebagaimana tubuhnya. Wajahnya ya ya sesuai dengan jasadnya, mata ya sesuai dengan wajahnya, dan sebagainya. Kakinya ya seperti sebagaimana sesuai dengan badannya. Ya semua itu sifat-sifat itu semuanya itu apa? Sesuai dengan zatnya. Kalau Allah Ta'ala memiliki zat berbeda dengan zatnya makhluk, berarti Allah Ta'ala memiliki sifat berbeda dengan sifatnya makhluk, maka jangan disamakan. Ya, tidak boleh ditasybih, tidak boleh disamakan karena beda zat. Kalau beda zat berarti beda sifatnya. Walaupun apa dari sisi penyebutan sama, akan tapi kaifiyahnya berbeda. Makhluk memiliki ilmu, Allah Ta'ala memiliki ilmu. Apakah sama ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk? Tidak sama. Ya, sama-sama memiliki tangan, apakah sama tangannya makhluk dengan tangannya Allah? Ya tidak sama. Ya, wajah Allah dengan wajah makhluk, apakah sama? Tidak sama. Karena apa? Zatnya berbeda. Ya. Ini sisi yang kedua. Alasta tushahidu fil makhlukat ma yattafiku fil asma wa yakhtalifu fil haqiqah wal kaifiyah fasayakulu bala. Tidakkah engkau menyaksikan pada makhluk sifat-sifat yang namanya sama akan tetapi berbeda dalam hakikat dan kaifiyahnya? Maka dia akan mengatakan bala, tentu. Ya, ini jelas ya. Ya, makhluk antar sesama makhluk saja terjadi di sana perbedaan. Lalu bagaimana antara Allah Ta'ala dengan makhluknya? Ya tentunya tidak sama. Kalau tidak sama maka tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, manusia memiliki tangan, apakah sama dengan tangannya gajah? Beda. Sama-sama memiliki hidung, apakah sama hidungnya gajah dengan hidungnya singa? Ya beda. Karena beda zat, maka beda sifat. Ya. Telinganya gajah dengan telinganya sapi, apakah sama? Tidak sama. Karena beda zat. Ya. Sama-sama memiliki perut, perutnya semut, apakah sama dengan perutnya jerapah? Ya beda. Lehernya jerapah dengan lehernya semut, apakah sama? Ya enggak sama. Padahal sama-sama leher. Ya. Kenapa kok enggak sama? Ya karena beda zat, maka beda sifat. Itu terjadi perbedaan pada makhluk. Ya sifat-sifat antar makhluk aja terjadi perbedaan, tidak bisa disamakan. Bagaimana antara makhluk dengan Al-Khaliq, Allah Ta'ala dengan hambanya, kok disamakan? Ya, maka tidak bisa disamakan. Ya, maka jelas-jelas sangat berbeda sekali. Ya, sifatnya Allah yang sesuai dengan zatnya Allah, sifatnya makhluk sesuai dengan zatnya makhluk. Ini jawaban yang kedua. Yang jawaban yang ketiga, ya selesai kita dari bantahan terhadap musyabihah yang menyamakan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Kemudian yang ketiga, adalah mu'attilah. Ini para ulama, mereka lebih banyak bantahan mereka kepada mu'attilah daripada musyabihah. Ya. Maka mu'attilah, syubhat mereka itu melelahkan para ulama. Bantahan mereka terhadap mu'attilah itu banyak, musyabihah cuma sedikit. Ya karena apa? Ya karena musyabihah ini mudah. Mudah bagi seseorang untuk mengerti kebatilannya. Ya, masa Allah Ta'ala disamakan dengan makhluk? Kalau dikatakan Allah itu memiliki tangan seperti tanganmu, apakah orang akan menerima? Ya jelas enggak. Allah memiliki wajah seperti wajahnya fulan, apakah dia akan menerima? Ya akan tidak menerima. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat seperti sifat-sifatnya manusia. Maka jelas orang akan mengingkari, tidak akan menerima. Akan tetapi yang rumit itu, yang sulit untuk dihadapi itu apa? Mu'attilah. Ya, mu'attilah. Ya. Karena apa? Mereka menolak sifat-sifat, ya, dengan alasan tanzih, dengan alasan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah tidak memiliki sifat, yang mana sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu semuanya ditakwil. Ya, karena apa? Karena mereka beranggapan ini adalah pensucian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyerupaan terhadap makhluk. Berarti maknanya apa? Ya, maknanya kemudian ditakwil atau ditahrif. Ya, itu banyak orang-orang yang tertipu dalam masalah ini. Ya. Kita baca Al-Qismus Salis, bagian yang ketiga, macam yang ketiga dalam memahami zahir nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ja'alul ma'na al-mutabadir min nususis sifat ma'nan batilan la yaliku billah wa huwa tashbih. Summa innahum min ajli dhalika ankaru ma dallat alaihi minal ma'na al-la'iqi billah wa hum ahlut ta'til. Ya, yaitu orang-orang yang menjadikan makna-makna yang terlintas dalam pikiran dari nas-nas sifat, mereka memberikan makna yang batil, yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyerupakan. Menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, ini adalah memberi makna zahir dari nas-nas itu dengan makna yang batil. Ya, ahlu ta'til mereka pertamanya itu tasbih, musyabbih, menyerupakan terlebih dahulu. Ya. Tapi bedanya apa dengan kelompok yang kedua? Bedanya kalau musyabbihah mereka menetapkan, ya, menerima sifat-sifat, tapi sifat-sifat itu sama dengan sifatnya makhluk. Tapi kalau mu'atilah, mereka menyerupakan terus kemudian mengingkari. Menyerupakan terlebih dahulu, kemudian mengingkari, menolak. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pendengaran, ya, berarti menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kalau menetapkan Allah memiliki tangan, ya, berarti menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kenapa kok mereka katakan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk? Karena pertama kali mereka melakukan tasbih terlebih dahulu. Ya, bahasanya sifat-sifat yang dikhabarkan dalam Al-Quran atau Sunnah yang ada di pikiran mereka adalah serupa dengan makhluk. Terus kemudian dengan alasan tanzih mensucikan Allah, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Kemudian apa? Ankaru, mereka mengingkari. Ya. Nas mengingkari ma dallat alaihi minal ma'ani. Ya. Mengingkari sifat mengingkari nas-nas yang menunjukkan berupa makna-makna yang sesuai dengan Allah Ta'ala, yaitu sifat-sifat. Kemudian mereka mengingkari sifat-sifat tersebut, menolaknya. Ya. Mereka adalah apa? Hum ahlul ta'til. Mereka adalah ahlul ta'til, yaitu Jahmiyah, Mu'tazilah, wal Asy'ariyah. Mereka ahlu ta'til yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya apa? Kalau Jahmiyah mengingkari seluruh nama dan sifat, kalau Mu'tazilah menetapkan nama, mengingkari sifat, kalau Asy'ariyah mereka menetapkan nama dan menetapkan sebagian sifat. Fahaulai sorafu an-nususa an-dahiriha ila ma'anin ayyanuha bi'ukulihim. Setelah menolak sifat-sifat, kemudian apa? Mereka memalingkan nas-nas itu dari makna zahirnya sesuai dengan yang dipahami oleh para salaf, itu dipalingkan kepada makna yang mereka tentukan dengan akal mereka sendiri. Ya, kalau para salaf mereka apa? Menetapkan sifat-sifat dengan makna yang hakiki. Ya, tangan ya tangan hakiki. Tidak sama dengan makhluk. Turun ya turun hakiki. Jari jemari hakiki sebenarnya, tidak sama dengan makhluk kaifiyahnya, wallah alam bisawab. Ya. Nah, tapi mereka apa? Tidak. Allah Ta'ala tidak memiliki sifat-sifat itu semuanya. Terus kemudian apa yang mereka lakukan setelah menolak? Sorufun nususah. Mereka memalingkan nas-nas itu dari makna zahir yang dipahami oleh para salaf, dipalingkan kepada makna yang mereka tentukan dengan akal mereka. Dengan akal mereka karena apa? Tidak ada dalil. Ya, mereka akan mengatakan maksudnya tangan adalah kuwah, ada kekuatan. Atau kudroh, kemampuan. Maksudnya adalah ni'mah. Maksud dari turunnya Allah, bukan Allah Ta'ala turun secara hakiki, maksudnya adalah turun rahmatnya, turun malaikatnya, turun perintahnya, ya, dan sebagainya. Allah Ta'ala datang pada hari kiamat, bukan Allah Ta'ala datang secara hakiki, bukan Allah Ta'ala itu Allah sendiri yang datang, akan tapi apa? Perintahnya, malaikatnya, ininya dan sebagainya. Ya, jadi mereka barakallahu fikum setelah menolak kemudian apa? Mereka melakukan tahrif, memalingkan dari makna yang zahir kepada makna yang mereka tentukan dengan akal mereka. Apa dalilnya kalau tangan adalah kudroh, tidak ada dalil. Akal. Dari mana mereka mengatakan bahwasanya turun adalah rahmatnya? Apakah Rasulullah pernah mengatakan begitu? Ya tidak ada. Ya terus kok dikatakan rahmat dari mana ini? Dari akal. Qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Kalbu-kalbu hamba itu berada di antara baina usbu'aini min asabi'ir rahman, berada di antara dua jari jemari dari jari jemari Ar-Rahman. Yuqallibu kaifa yasha. Allah membalak-balikkan bagaimana Allah kehendaki. Ya, terus kemudian mereka, apakah mereka mengatakan berarti Allah Ta'ala memiliki ashab, ya, memiliki sifat jari jemari? Tidak. Tidak. Mereka tahulah. Ya, terus apa maknanya? Maksudnya adalah urusan hamba itu semuanya itu ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala urusan itu ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada pada kekuasaan Allah. Ada pada kehendak Allah. Kalau apakah kita meyakini seperti itu? Iya. Ya, itu adalah lazimnya, itu adalah konsekuensinya, keharusannya. Tapi kalau mengatakan bahasanya kalbu hamba itu berada di tangan dari jemari, di antara dua jari jemari, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian katakan tidak memiliki sifat asabiyah, akan tapi yang maksudnya adalah berada di dalam kuasa Allah, itu batil. Ya, tapi maksudnya apa? Kita tetapkan Allah Ta'ala memiliki sifatul asabiyah. Kalau Allah Ta'ala memiliki sifatul asabiyah, berarti apa? Berarti kalbu-kalbu hamba itu ada pada kuasanya Allah, ada pada kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifatnya ditetapkan, terus kemudian lazim konsekuensi dari sifat itu juga ditetapkan. Tapi mereka menetapkan apa? Konsekuensinya saja, keharusannya saja, tapi sifatnya ditolak. Ya. Mereka menolak sifat-sifat itu, terus kemudian apa? Mereka memalingkan, ya, memalingkan nas-nas itu dari makna zahir kepada makna makna yang mereka tentukan dengan akal-akal mereka. Wattarabu fi ta'yiniha ittiraban katsiran. Dan mereka pun goncang dalam menentukan makna-makna tersebut dengan kegoncangan yang banyak. Yaitu tidak ada satu pendapat. Ada mengatakan turun itu turun rahmatnya. Terus kemudian tokoh yang lain mengatakan malaikatnya. Tokoh yang lainnya mengatakan perintahnya. Terus yang benar yang mana? Goncang. Tentang tangan itu juga terjadi khilaf di antara ahli ta'wil, ahli tahrif. Ada mengatakan kekuatan, ada mengatakan kekuasaan, ada mengatakan nikmat. Ya, terus yang benar yang mana? Ya, goncang. Datang Allah Ta'ala datang pada hari kiamat, ada mengatakan datang malaikatnya, ada mengatakan datang perintahnya. Ya, terus yang benar yang mana? Di antara makna tahrif tersebut goncang, ya. Dan mereka, ya, menamakan itu semuanya sammu dzalika ta'wilan wa fil haqiqah tahrifun. Ya, mereka namakan yang demikian itu yaitu memalingkan nas-nas dari makna yang zahir kepada makna yang mereka inginkan dengan akal mereka, itu mereka namakan ta'wil. Ta'wil itu artinya apa? Tafsir. Yang secara hakikat itu bukan ta'wil, akan tetapi apa? Tahrif. Karena ta'wil itu makna yang bagus. Ya, tidak tercelah. Makna yang terpuji. Ta'wil artinya apa? Tafsir. Mereka katakan ta'wil padahal itu bukan ta'wil, akan tetapi apa? Tahrif. Tahrif itu makna yang negatif. Ya, sebagaimana orang-orang Yahudi mereka melakukan tahrif terhadap kitab mereka, Taurat. Ya, maka yang melakukan tahrif, ya, mengikuti sunnahnya Yahudi. Ya. Akan tetapi bedanya kalau ahlul kitab mereka melakukan tahrif makna dan lafadznya. Lafadznya ditahrif, dirubah-rubah, maknanya juga dirubah-rubah. Tapi kalau mereka al-bid'ah, mereka melakukan tahrif pada apa? Makna. Adapun secara lafaz tidak mungkin, karena Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dirubah. Ya, betul kan? قال المؤلف رحمه الله تعالى مذهبهم باطل من وجوه. مذهب mereka, مذهب أهل التحريف adalah باطل dari beberapa sisi. Mazhab mereka yaitu apa? Yaitu melakukan tasybih terlebih dahulu, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, terus kemudian mereka mentaktil, mengingkari. Tidak mungkin Allah Ta'ala serupa dengan makhluk. Laisa kamitsli syai'un. Nah, ya, dalil yang dipakai sama. Laisa kamitsli syai'un juga. Tapi mereka ingin apa? Dengan laisa kamitsli syai'un itu, yaitu menolak sifat-sifat. Karena dalam pikiran mereka, kalau Allah Ta'ala memiliki sifat itu berarti sama dengan makhluk. Padahal Allah Ta'ala itu laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Ya berarti apa? Tidak memiliki sifat. Ya terus ayat-ayat yang mengkhabarkan tentang sifat, hadis-hadis, bagaimana itu? Ditahrif. Ya diapa kan? Ditahrif. Sebenarnya itu adalah tahrif. Tahrif itu apa? Mengubah. Mengubah makna dari nas. Tapi mereka katakan apa? Ta'wil atau tafsir. Ya. Mereka katakan, ya, bedakan antara makna lafaz dengan tafsir. Bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah, mabsutatani, terbentang. Ya, itu adalah makna lafaz. Kalau diterjemahkan secara lafaz begitu. Tapi apa tafsirnya? Nah, itu mereka katakan apa? Tafsir. Maksudnya kedua tangan Allah adalah kekuatan Allah, kuasa Allah. Maksudnya adalah nikmat Allah. Ya, mereka katakan tahrif ini dengan nama yang baik, yaitu apa? Ta'wil atau tafsir. Ya. Ya begitulah al-batil, mereka menyebarkan kebatilannya dengan apa? Ya dengan dirubah kalimatnya dengan istilah-istilah yang baik. dengan istilah-istilah yang hak. Ya, takwil itu artinya tafsir, yang itu artinya baik. Ya, mereka katakan demikian supaya apa? Supaya batalnya itu diterima. Tahrif kok dikatakan tafsir. Ya, kenapa kok dikatakan tafsir atau takwil? Ya, supaya diterima oleh orang. Kalau dikatakan tahrif, na'udzubillah. Kalian melakukan tahrif, sama dengan ahlul kitab melakukan tahrif. Tapi mereka katakan apa? Takwil, supaya tidak terlihat ya, kesesatannya. Supaya diterima. Ya. Ya, sama saja riba, terus kemudian dikatakan faedah. Ini bukan riba, faedah. Ya tetap, hukum itu bukan dilihat dari penamaan, akan tapi dari hakikatnya. Hukum itu berputar pada hakikatnya, bukan pada penamaannya. Ya. Ini bukan khamr ini minuman. Ini adalah minuman rohani. Ya. Walaupun dikatakan begitu, tetap aja hukumnya adalah khamr, tetap hukumnya haram walaupun diberi nama yang bagus. Ya, zina terus kemudian dikatakan sedekah. Ini ya, tidak bisa. Ya, tetap aja itu adalah haram. Ya, walaupun namanya dirubah, ya tetap aja itu apa? Itu adalah haram. Orang selamatan, ya sekarang orang selamatan itu tidak mengatakan selamatan, tapi apa? Syukuran. Kalau mengatakan selamatan, nanti diingkari. Ya, supaya tidak diingkari, apa bilangnya? Syukuran. Masa orang syukuran tidak boleh? Ya. Ya, terus kemudian madhab mereka, madhabnya Ahlu Ta'til menyerupakan terlebih dahulu, terus kemudian menolak. Batilun adalah batil min wujuhin, dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, annahu jinayatun ala nusus, bahwa Ta'til atau madhab mereka adalah pelanggaran, melanggar dalam nas-nas. Karena apa? Ja'aluha dalatan ala ma'nan batilin ghairi la'iqin billahi wala muradin lahu. Kenapa kejahatan pelanggaran terhadap nas? Ya, karena mereka menjadikan nas-nas tersebut kepada makna yang menunjukkan makna yang batil, yang tidak sesuai dengan Allah Ta'ala, yang tidak sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena pertama kali mereka apa? Mereka menyerupakan, melakukan tasbih terlebih dahulu. Ini pelanggaran terhadap syariat. Karena apa? Karena makna zahir yang dimaksudkan dalam nas-nas itu adalah hakiki sebenarnya. Ya, hakiki. Ya. Dan apa? Sesuai dengan Allah. Hakiki sesuai dengan Allah. Sesuai dengan Allah ya berarti apa? Ya tidak sesuai dengan makhluk. Ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Yaitu menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Maka ini tidak sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh ayat. Tidak sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau membuat makna yang tidak sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh nas-nas tersebut, berarti apa ini? Melanggar nas-nas tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah annahu sarfun li kalamillah wa kalami rasulihi an dahirihi. Ya. Yang kedua adalah mereka memalingkan kalam Allah dan kalamnya Rasulullah dari zahirnya. Ya. Ini batil, ya, memalingkan kalam Allah dan kalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari zahir yang diinginkan oleh nas tersebut. Ini adalah apa? Batil, ya, karena mereka melakukan tahrif, ya, memalingkan dari makna yang zahir. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Ta'ala khadaban nasa bilisanin arabiyin mubin liya'qilul kalama wa yafhamuhu ala ma yaktadhi hadhal lisan al-arabi, wa nabiyu sallallahu alaihi wasallam khadabahum bi afsahi lisanil bashar, fawajaba hamlu kalamillahi wa rasulihi ala zahirihi al-mafhum bidhalikal lisanil arabi, ghaira annahu yajibu ayisana anit takyif wa tamthil fi haqqillahi azza wa jal. Ya, yang mereka lakukan adalah memalingkan kalam Allah, kalam Rasulnya dipalingkan dari zahirnya. Ya, tangan zahir, makna zahirnya apa? Ya tangan. Kemudian mereka palingkan menjadi apa? Kenikmatan atau kekuatan. Turun, ya, makna zahirnya apa? Ya turun secara hakiki. Tapi katakan turun rahmatnya. Ya. Asabi' jari jemari mereka katakan kuasa. Maksudnya kuasa Allah. Hati hamba seluruhnya itu berada di dalam kekuasaan Allah. Ya. Tidak menetapkan asabi'. Ini adalah apa? Memalingkan kalam Allah Ta'ala dan kalam Rasulnya dari zahirnya. Maka di sini disebutkan kaidah al-Syekh rahimahullah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala mengajak bicara kepada manusia dengan bahasa Arab yang jelas. Ya. Bahasa Arab yang jelas. Apa artinya tangan? Ya jelas tangan. Apa artinya turun? Ya turun. Mendengar apa artinya? Ya mendengar. Melihat apa artinya? Melihat. Ya. Tertawa apa artinya? Ya tertawa. Mencintai apa artinya? Mencintai. Marah ya marah. Itu makna zahir. Allah Ta'ala berbicara kepada orang dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, siapa yang tidak paham? Ya, yang tidak paham tertawa artinya apa? Terus kemudian mencintai artinya apa? Marah apa artinya? Terus kemudian tangan apa artinya? Ya, semuanya paham. Nah, Allah Ta'ala, karena apa? Karena Allah Ta'ala berbicara kepada manusia dengan bahasa Arab yang jelas. Sehingga jangan dipalingkan, maksudnya mencintai adalah memberi pahala. Bukan Allah memiliki sifat mahabbah, bukan, maksudnya memberi pahala. Allah Ta'ala marah, maksudnya apa? Ingin mengazab. Bukan marah secara hakiki, tapi ingin mengazab. Ya, berarti Allah Ta'ala berbicara itu tidak mengajak bicara bukan dengan bahasa Arab yang jelas. Sehingga mereka lah yang akan menjelaskan maksud dari kalam Allah. Maksudnya adalah begini. Ya, berarti kalam Allah itu dan kalam Rasulullah itu tidak jelas. Tidak bisa dipahami. Ya, sehingga mereka melakukan ta'wil atau tahrif untuk menjelaskan kalam Allah. Ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara kepada manusia dengan bahasa yang paling fasih. Kalau begitu, wajib untuk memahami kalam Allah dan kalam Rasulnya itu sesuai dengan zahirnya. Kalam Allah itu jelas dengan bahasa Arab yang dipahami. Kalam Rasulullah itu jelas fasih dengan bahasa Arab yang dipahami. Ya, kalau gitu ya jangan ditakwil, jangan ditahrif. Sehingga apa? Ya kalau jelas bisa dipahami, harus dipahami sebagaimana zahirnya. Ya, sebagaimana zahirnya. Zahir itu apa? Yaitu apa yang terlintas dalam pikiran, makna-makna yang terlintas dalam pikiran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh lughatul arabiyyah. Akan tetapi apa? Akan tetapi wajib untuk menjauhkan diri dari mengkaifiahkan dan menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seluruh sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah semuanya itu maknanya sebagaimana zahirnya. Ya, sebagaimana zahirnya tangan ya tangan, turun ya turun. Ya. mendengar yang mendengar, melihat yang melihat, mencintai mencintai. Ya, cari cemari ya cari cemari, wajah ya wajah. Itu makna zahir. Ya. Karena Allah Ta'ala berbicara dan Rasulnya berbicara dengan bahasa Arab yang dipahami, yang jelas, yang fasih. Akan tetapi, tatkala kita memahaminya sebagaimana makna yang zahir, tapi yang wajib di sini apa? Yaitu jangan mengkaifiyahkan. Mana tangannya Allah sebutkan kaifiyahnya? Tidak, jangan. Katakanlah kaifiyahnya wallah alam bisawab. Bagaimana penglihatan Allah? Wallah alam bisawab. Bagaimana wajah Allah? Wallah alam bisawab. Ya, jangan membuat kaifiyah sifat bagi Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala memiliki kaifiyah, tapi bagaimananya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti kalau sudah di surga, melihat Allah, melihat bagaimana kaifiyah wajah Allah, melihat bagaimana kaifiyah tangan Allah, kaifiyah jari jemari Allah. Ya, nanti di surga, bisa dilihat. Baru pada saat itu kita tahu yang dahulu kita apa kita membaca, kita mendengar bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat demikian dan demikian, katanya Ustaz tidak boleh membuat kaifiyah untuk sifat-sifat Allah. Ya. Di dunia nanti akan diketahui kapan? Nanti di akhirat tahu bagaimana kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini wajib bagi kita untuk memahami sifat-sifat tersebut sebagaimana zahirnya, tapi tidak boleh apa? Tidak boleh membuat kaifiyah dan tidak boleh menyamakan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Jadi mazhab mereka itu batil dari tiga sisi. Yang pertama, melanggar nas-nas, ya, karena memberikan makna yang batil yang tidak sesuai dengan Allah. Ya, ketika mereka menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Pelanggaran yang kedua adalah apa? Batil. Sisi yang kedua adalah karena mereka melakukan tahrif, ya, terhadap kalam Allah Azza wa Jal. Kemudian sisi yang kedua, yang ketiga yang menunjukkan mazhab mereka batil adalah sarfu kalamillah wa rasuli an zahirihi ila ma'nan yukhalifuhu qaulun 'ala Allah bil 'ilm. Ketika mereka melakukan tahrif terhadap kalam Allah, terhadap kalam Rasulullah, tahrif memalingkan makna itu dari zahirnya, ini adalah apa? Berkata tentang Allah tanpa adanya ilmu. Dan itu adalah haram. Berkata tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu. Ya, karena tahrif itu kembalinya kepada apa? Akal. Ya, pedomannya, patokannya apa? Akal. Ya. Apakah ada dalilnya? Tidak ada dalil. Akan tapi itu murni dari akal mereka. Ya. Ya, kalau begitu, melakukan tahrif terhadap sifat-sifat itu berkata tentang Allah tanpa ilmu, ya, karena tidak ada dalil. Ya. Sehingga itu adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini pun ini adalah apa? Sesuatu yang haram. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan kul innama harrama rabbi al-fahisha ma dhahara minha ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Al-A'raf ayat 33. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah Rabbku mengharamkan perbuatan-perbuatan keji yang tampak maupun yang tidak tampak. Allah mengharamkan perbuatan dosa dan kezaliman tanpa adanya hak. Allah mengharamkan kesyirikan, ya, yang tidak ada hujah dan bukti yang mendukungnya. Dan Rabbmu mengharamkan antakulu, kalian berkata ala Allah, atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui ilmunya. Ini disebutkan yang terakhir, kalian berkata tentang Allah apa yang kalian tidak mengetahui ilmunya. Ini termasuk apa? Haram. Kul innama harrama rabbia. Rabbku telah mengharamkan. Di antaranya berkata Allah Ta'ala tanpa ilmu. Maka melakukan tahrif, ya, memberikan makna dengan makna tidak sesuai dengan zahirnya, ini adalah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Karena apa? Akal. Tentang menjelaskan batilnya mazhab tahrif ini, mazhab ta'til ini masih panjang, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.